dan juga kepada semua pihak-pihak yang telah mengerahkan segala apa yang dimilikinya untuk pelaksanaan daurah yang mubarakah ini, daurah Al-Imam Syafi'i ke-13. Dan juga atas kebaikan pelayanan semuanya atas kami dan para tamu dalam pelaksanaan daurah ini. Jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik dari hal semua ini. Kemudian sebenarnya apa yang telah kita dapatkan dari para masyayikh dan juga para asatidzah selama daurah ini, insyaallah taala banyak manfaat dan faedah yang bisa kita petik, dan insyaallah taala itu sudah cukup banyak mendapatkan manfaat untuk kita semuanya. Namun berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya hakul muslim alal muslim sittun, hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Di antaranya adalah wa idza istansahaka fansahhu, yakni di antara haknya seorang muslim yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau diberi nasihat maka berilah nasihat. Berangkat dari hadis tersebut, ana duduk di hadapan antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua ini sebagai pemberat amalan timbangan kak nanti di yaumil qiyamah. Masyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Tentunya apa yang telah kita dapatkan selama ini, wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala dan wasiat-wasiat nabinya sallallahu alaihi wasallam, di antaranya wasiat yang paling utama adalah wasiat takwa yang telah disebutkan oleh masyayikh kita Syekhuna Adil Mansur hafizahullah taala, begitu juga Syekhuna Ruzai hafizahullah taala, di mana telah kita dengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan firman dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau nukil tentang pentingnya wasiat takwa. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah wasiatkan kepada kalian dan kepada orang kepadamu dan kepada orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad, an ittaqullah, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin juga kita sudah mendengarkan ceramah al-ustadzuna Zulkifli menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dalam hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ini wasiat takwa, yakni kita menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini wasiat yang paling utama yang senantiasa untuk kita berupaya semaksimal mungkin untuk kita mewujudkan dan merealisasikan takwa ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita telah mendengarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berwasiat kepada para sahabatnya, tentunya kepada seluruh umatnya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di subuh hari memberikan wasiat kepada para sahabatnya, yang selalu wasiat itu adalah wasiat perpisahan, wasiat yang mencucurkan air mata. Maka Nabi maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta wasiat tambahan. Usina, berilah kami wasiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat dengan menyebutkan wasiat takwa. Alaikum usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Kemudian juga yang penting kita ingat, dan tentunya wasiat inilah saya utamakan untuk diri saya pribadi dan untuk kita semuanya, wasiat untuk senantiasa menumbuhkan rasa juhud dan semangat kita meraih kebaikan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bagaimana para salaf terdahulu begitu tinggi dan semangatnya untuk meraih kebaikan dan mengenal kebenaran. Disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana hirsnya, semangatnya para sahabat sallallahu alaihi wasallam ala ma'rifatil haq, di dalam mengenal kebenaran, di dalam mengenal agamanya. Nah, semangat mereka luar biasa. Dan tentunya kita sebagai orang-orang yang berupaya meniti jejak mereka dari kalangan para salaf, tentunya kita lebih bersemangat lagi dalam mengenal kebenaran tersebut, dalam mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma menyebutkan bahwasanya ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan meminta secuil dari keuntungan dunia, tapi mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petunjuk agar bisa meraih cita-cita yang paling tinggi, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu kalau idza kumtu ila shalah, kalau saya sudah menegakkan salat, yakni salat wajib yang 5 waktu, wa sumtu Ramadan, kemudian saya telah berpuasa di bulan Ramadan. Wa halaltul halal wa haramtul haram. Saya sudah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Dan saya tidak menambah sedikit pun dari hal ini. Ada halal jannah, apakah hal ini bisa memasukkan saya ke dalam surga?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya." Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala jami'a, lihat bagaimana hirsnya, semangatnya sahabat ini di dalam ma'rifatul ad-din, dalam mengenal agamanya. Minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang bisa masukkan ke dalam surga. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal-hal yang wajib. Hal-hal yang wajib. Yang hal-hal yang wajib tersebut kemudian menyebabkannya masuk ke dalam surga. Sebutkan dalam hadis dari jalan-jalan lain dalam Sahih Muslim bahwasanya ternyata nama orang tersebut adalah Nu'man ibnu Qawqal radhiyallahu taala anhu. Juga dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi ketika beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petunjuk agar bisa mendekatkan dirinya ke dalam surga dan menjauhkan dan menyelamatkan dirinya dari neraka. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, akhbirni, khabarkanlah, beritakanlah kepadaku, bi amalin, suatu amalan yang bisa mendekatkan diriku atau bisa memasukkan yudkhiluni jannah, bisa memasukkan saya masuk ke dalam surga, wa yubaiduni anin nar, dan bisa menjauhkan kami dari neraka. Lihat bagaimana sahabat, seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam petunjuk, bimbingan agar bisa masukkan ke dalam surga. Dan itulah cita-cita para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cita-cita tertingginya adalah bagaimana bisa masuk ke dalam surga. Minta petunjuk amalan-amalan apa saja yang bisa memasukkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Allama Muhsin Al-Abbad rahimahullahu taala menyebutkan dalam syarahnya dalam kitab Fathul Qawiyyin Al-Matin Syarih Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau menyebutkan bahwasanya dalam hadis ini terdapat yadullu ala hirsis sahabah, menunjukkan bagaimana hirsnya sahabat, semangatnya sahabat di dalam mengenal perkara-perkara, mengenal agama atau hal-hal yang bisa mengantarkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan dirinya dari neraka. Sahabat meminta petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang bisa memasukkan dia ke dalam surga dan bisa menjauhkan dirinya dari neraka. Maka hal-hal yang seperti ini bisa kita jadikan hasungan bagi kita, motivasi bagi kita untuk berupaya, berlomba-lomba melakukan amalan-amalan kebaikan. Amalan-amalan kebaikan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sudah kita ketahui bersama bahwasanya dikatakan itu amalan kebaikan, amalan soleh kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas niat dan yang kedua adalah mutabatir rasul. Tulus ikhlas melakukan amalan tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mencocoki tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seluruh amalan-amalan ibadah kita tidak bisa keluar dari dua syarat ini. Dan itu sudah kita dapatkan dari penjelasan-penjelasan para ulama kita dan para asatidz kita. Nah, tinggal kita merealisasikan hal tersebut. Merealisasikan dalam kehidupan kita bagaimana amalan-amalan kita betul-betul tulus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan betul-betul mencocoki tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bisa terwujud dengan jalan yakni talabul ilim, dengan cara menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada kita semuanya, nah, semangat untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa dan tidak mungkin bisa menyamai bagaimana para salaf terdahulu semangatnya dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berupaya meniti jalan-jalan mereka dalam meraih sebuah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah mendengarkan dari para syekh kita, dari para asatidz kita, bagaimana para salaf terdahulu ketika ingin mendapatkan sebuah ilmu melakukan perjalanan yang sangat jauh berhari-hari, membutuhkan bekal yang tidak sedikit. Para salaf kita dahulu barakallahu fikum, begitu tingginya semangatnya untuk meraih sebuah faedah ilmu agama. Seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana beliau membeli seekor unta, membekali dirinya untuk melakukan perjalanan jauh hanya ingin mendapatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya, dan sekali lagi wasiat ini adalah wasiat untuk diri saya dan kepada kita semuanya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh panitia yang telah menyambut kami dengan dan melayani kami dengan pelayanan yang begitu baik. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka saya ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan atas segala baiknya pelayanan para panitia dan lainnya terhadap kami, dan insyaallah taala pada hari ini insyaallah kami akan kembali ke kampung kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kami dalam perjalanan kami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala kepada kita semuanya atas baiknya pelaksanaan daurah kita di tahun ini. Dan ini mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.